Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita pada afat yang pertama dari afatul ilmi. Perusak pertama dari perusak-perusak ilmu adalah mencari ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk ikhlas. Dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk ikhlas dan melarang untuk riya. Seperti yang sudah kita baca ucapan Rasulullah SAW, man sama'a sama'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Siapa yang ingin didengar, ini seperti riya tetapi dengan telinga, kalau riya dengan mata ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar beritanya kemana-mana, fulan, fulan, fulan, fulan, itu sum'ah. Maka sum'ah saudaranya riya, sama semakna. Riya dari kata ro'a, melihat. Sum'ah dari kata sami'a, mendengar. Artinya orang yang beramal dengan amal ibadah karena ingin didengar beritanya kemana-mana atau karena ingin dilihat oleh manusia, maka dua-duanya sama hukumnya, riya. Man sama'a sama'a Allahu bihi, siapa yang ingin didengar Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah akan menjadikan juga dia dipermalukan di hadapan umum, dan sengaja Allah memperdengarkan berita kejelekannya pada seluruh masyarakat di mahsyar, seluruh manusia dan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minar ridhil hawar radina. Sebelum kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Demikian pula siapa yang riya, Allah juga akan tunjukkan nanti yaumul qiyamah agar seluruh manusia melihat, ni si fulan ternyata tidak ikhlas, ni fulan ternyata beramal bukan karena Allah, ila akhirnya. Lafaz-lafaz hadis yang semena dengan ini sangat banyak. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sama'an nas bi'amalihi sama'allahu bihi masami'a khalqih wa saggharahu wa haqqarahu. Siapa yang berupaya dengan amalannya agar didengar oleh manusia, sum'ah, maka niscaya Allah akan perdengarkan kepada seluruh pendengaran manusia berita kejelekan orang ini. Wasaggharahu, Allah rendahkan, Allah kecilkan. Wahaqqarahu, Allah hinakan dia, Allah permalukan. Berkata Al-Mundhiri, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir bi asanid ahaduha sahih, dengan sekian sanad, salah satu sanadnya sahih. Demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dan berkata Syekh Al-Albani akhrajahu Ahmad aydan. Kata Syekh Al-Albani juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa sahahahu Al-Albani rahimahullah, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis yang semirip dengan itu juga diriwayatkan dari Auf ibn Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qama maqama riya ra'a Allahu bihi, wa man qama maqama sum'atin sama'a Allahu bihi. Semakna dengan yang tadi, siapa yang berdiri di tempat riya, maka Allah akan perlihatkan pada seluruh manusia. Demikian pula siapa yang berdiri di tempat sum'ah, pengen didengar, pengen dibicarakan orang, sama'allahu bihi, Allah akan perdengarkan kejelekannya pada seluruh manusia. Di dunia ingin dipuji, di akhirat Allah tebarkan kejelekannya bahwa dia orang murai. Berkata Mundhiri, rawahu Tabrani bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Masih dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan juga hadis riwayat atau diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala man qama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sama'allahu bihi 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba berdiri di dunia dalam kedudukan sum'ah dan riya, berdiri di tempat sum'ah dan riya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan perdengarkan di hadapan seluruh manusia yaumul qiyamah. Allah bukakan aibnya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh manusia, orang yang kalian kira saleh ini orangnya, ternyata dia murai, ternyata dia qama maqama sum'ah. Qanibil na'azakumullah. Berkata Abu Hamid rahimahullah wa ghafarallahu lahu, i'lam anna riya mushtaqqun min ar-ru'yah. Ketahuilah bahwa kata riya diambil dari kata ro'a, ru'yah. Sedangkan sum'ah diambil dari kata sima'. Wa innama riya asluhu talabul manzila fi qulubin nas bi'ira'ihim khusalal khair. Adapun riya asal muasalnya adalah seseorang yang mencari dan ingin agar orang semua melihat dia bahwa dia berbuat baik. Illa annal jah wal manzilah tutlab fil qalbi fi a'malin siwal ibadat wa tutlab bil ibadat. Hanya saja yang namanya kedudukan kadang-kadang dicari di dalam hati dengan amalan-amalan. Kadang amalan yang bukan ibadah, kadang amalan yang ibadah. Wasmur riya makhsusun bihukmin adah bitalabil manzilah fil qulubil ibadati wa idhariha. Sedangkan riya sudah menjadi istilah. Asalnya tadi semua yang pengen dilihat namanya riya. Asal muasalnya apakah ibadah ataupun bukan ibadah, apakah sholat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya ataupun perkara lain, dia pengen dilihat, tampil pengen dilihat, itu dikatakan riya. Tetapi riya yang dibahas di dalam hadis-hadis, dalam ayat Al-Quran atau dalam ucapan para ulama ketika memperingatkan bahaya riya, maka dimaksud sudah khusus, bukan yang umum tadi, tetapi khusus pada masalah ibadah. Qul inna a'udzubikumullah. Ada yang berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Ya ini supaya orang melihat saya pakaiannya rapi, bagus begitu. Nabi menyatakan bahwasanya innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Artinya itu bukan sombong dan juga bukan pula riya. Beda. Tetapi riya beramal ibadah yang harusnya untuk Allah, dia cari untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, agar dilihat oleh fulan wa fulan, agar didengar beritanya kepada manusia seluruhnya. Ini dikatakan riya. Maka dikatakan di sini waria sudah mengkhusus, maknanya makhsusun bihukmil adati bitalabil manzilah. Dia sudah mengkhusus pada perkara yaitu mencari pandangan manusia, ingin dilihat, ingin disaksikan, ingin dipuji dalam masalah ibadah saja. Berarti apa itu riya definisinya? Fal murai huwal abid wal muraa huwan nasul matlubu ru'yatuhum. Berarti murai, orang yang riya, adalah orang yang beribadah karena pengen dilihat manusia. Sedangkan muraa, manusianya yang melihat atau yang ingin diperlihatkan padanya ibadah dia. Bitalabil manzilah fi qulubihim, karena ingin mendapatkan kedudukan di hati mereka, karena ingin mendapatkan kedudukan yang baik, yang mulia di hati manusia. Wal mura'abihi wal khusal allati qasadal mura'i idharaha. Maka orang-orang inilah, mura'a-mura'a inilah, yang si mura'i tadi ingin dilihat oleh mereka. Oh ada si fulan, oh ada si Alan, oh ini banyak fulan dan fulan, banyak manusia, banyak asatidah. Maka kemudian dia baguskan ibadahnya, dia kerjakan ibadah ini dan ibadah itu. Waria huwa qasduhu idharu dhalik. Maka yang namanya riya adalah tujuannya menunjukkan ibadahnya kepada manusia supaya manusia memujinya, menyanjungnya, agar dia mendapatkan kedudukan di hati mereka. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi, yanbaghi liman ittasa'a waqtuhu wa aslaha Allahu lahu jismahu wa habbaba ilayhi al-khuruj 'an tabaqati al-jahilin wa alqa fi qalbihi al-'azimata 'ala tafaqquhi fid-din an yaghtanima al-mubadarah ila dhalika khawfan min huduthi amrin yaqta'uhu anhu wa tajaddudi halin tamna'uhu minhu. Atal Khatib al-Baghdadi, semestinya seorang yang punya waktu yang luas, seorang yang punya badan yang bagus, Allah perbaiki badannya, orang yang suka untuk meninggalkan masa-masa kebodohan, orang yang ingin meninggalkan kebodohan, wa alqa qalbi qalbihi al-azimah ala tafaqquh, orang yang memiliki tekad yang kuat, hendaklah dia bertafaqquh fiddin, belajar agama. Hendaklah dia bertafaqquh mempelajari agama. Hendaklah yaghtanimul mubadarah, hendaklah dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Khaufan, dikhawatirkan akan terjadi perkara yang memutus kesempatan tersebut. Wa tajaddudi halin, atau ada keadaan yang baru, perubahan keadaan yang akhirnya menghalangi dia untuk belajar. Khanibidina Azza, Allah perhatikan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kalau kita dalam keadaan ada waktu, sehat, kuat, punya kesempatan, belajar, belajar, cepat, tafaqquh fiddin. Karena khawatir akan terjadi sesuatu, tiba-tiba kamu berubah, berubah kesempatannya. Artinya yang tadinya kamu dalam keadaan kuat jadi lemah, atau yang tadinya kamu bisa melihat jadi buta, atau yang tadinya kamu bisa mendengar jadi tuli, atau yang tadinya kamu dalam keadaan begini jadi begitu, yang tadinya kaya punya harta benda untuk berupaya untuk kesana kemari safar mencari ilmu, akhirnya hilang. Cepat kerjakan sekarang dalam keadaan kamu bisa. Khawatir hudusi amrin, khawatir terjadi kejadian-kejadian yang memutus kesempatan tadi. Paling tidak umur bertambah saja sudah semakin susah. Dulu ketika kita muda, mudah sekali belajar karena sehat kuat badannya. Begitu sudah tua, susah. Dulu mudah membaca, sekarang harus pakai kacamata. Dulu sangat mudah mendengar, sekarang harus pakai alat bantu. Dulu mudah berjalan ke sana kemari, safar, safar, safar, daurah di sana, daurah di sini, kajian di sana, kajian di sini. Begitu tua, keluar sedikit masuk angin, kemalaman di jalan masuk angin, naik bus gak kuat, susah untuk belajar. Atau tajadudi halin, atau ada perubahan keadaan. Apa perubahan keadaan? Sekarang ada ustaz di tengah kalian mengajari kalian rutin tiap malam. Mungkin bulan-bulan depan atau tahun depan ada perubahan. Ustaz tadi pindah atau meninggal dunia, atau keadaan-keadaan yang berubah. Khonibidina azakumullah, dan itu sebentar, tiba-tiba berubah. Sudah banyak terjadi di mana-mana. Bahkan pondok pesantren besar muridnya banyak, ratusan, bisa bubar kok. Berantakan. Saya mau belajar kemana sekarang? Ya terserah. Sekarang sudah pada pindah semua keluar. Ya, mau apa? Kemarin ketika pelajaran penuh, subuh ada kajian, sore ada kajian, ba'dal maghrib ada kajian, bersama santri jam 8 sampai jam 12 siang, sampai jam 1 siang ada pelajaran. Kemana kalian? Sekarang ketika bubar baru bingung, saya mau belajar sama siapa? Khonibidina azakumullah. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ambil kesempatan tadi. Wal yasta'mil al-jidd. Belum selesai ucapan beliau, masih sambungan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Wal yasta'mil al-jidd fi amrihi, dan hendaklah sungguh-sungguh dalam belajar, serius. Wa ikhlasun niyyah fi qasdih, dan hendaklah mengikhlaskan niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar kita bisa memahami agama Allah, kemudian bisa mengamalkan ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, mencocoki Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Warghbata ila Allah fi an yarzuqahu ilman yuwaffiqahu fi, dan juga hendaklah bersungguh-sungguh berharap. Jadi tidak hanya usaha belajar, tapi berharap dengan doa. Berharap kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya dengan pemahaman. Warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambah ya aku ilmu. Warzuqni fahman, dan tambah ya aku pemahaman. Yuwaffiqhu fi, agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar banyak tetapi yang mendapatkan taufik sehingga dia mendapatkan ilmu yang barakah, tidak banyak. Yang belajar banyak, masya Allah, kalau kajian kadang-kadang sekian ribu hadir, kajian akbar, tetapi yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu yang nafi' sedikit, tidak banyak. Maka berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk yang mendapatkan taufik. وَيُعِيدَهُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَيُعِيدَهُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ, dan juga meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang kita tidak bisa memanfaatkannya atau tidak memanfaatkannya. Mudah-mudahan dicatat. Mudah-mudahan yang tidak mencatat mengingat-ingat. Jangan lupa. Berapa poin yang sudah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah? Hah? Pertama, yang punya kesempatan, waktu, tenaga, ya, sarana dan prasarana untuk ngaji, belajar. Itu pertama. Sebelum terjadi perubahan pada dirinya atau perubahan keadaannya. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Serius, enggak main-main. Enggak ngantuk. Nah, apalagi tidur. Yang ketiga, ikhlasun niyah. Luruskan niat. Mengikhlaskan niat. Setelah mengikhlaskan niat, yang keempat, doa. Dengan raghbah wa rahbah, doa dengan harap-harap cemas, berharap agar mendapatkan taufik, berharap agar mendapatkan ilmu yang nafi', dan berlindung jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat atau dia tidak bisa memanfaatkan ilmu. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua macam. Ada yang dari zatnya tidak bermanfaat, ilmu sihir dan ilmu al-kalam, ilmu mantiq. Tetapi yang kita maksud di sini yang kedua, yaitu ilmu yang sesungguhnya pada zatnya bermanfaat, tetapi pada dia tidak bermanfaat. Itu yang kita berlindung pada Allah Ta'ala. Dan juga yang pertama juga kita menjauhi. Tentunya yang kita pelajari adalah pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, yaitu syariat, agama, Quran wa sunnah. Masa enggak bermanfaat? Bukan itu maksud kami. Maksud kami belajar agama, belajar Quran wa sunnah, tetapi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, maknanya dari ilmu yang kita tidak bisa memanfaatkannya, dari ilmu yang kita tidak terpengaruh dengannya, dari ilmu yang kita tidak menggubrisnya. Ini yang mengerikan. Jahil adalah jelek, tetapi yang lebih jelek lagi adalah orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Jahil itu rendah, tetapi yang lebih mengerikan adalah orang yang tahu tapi tidak beramal. Sehingga jangan berkata lebih baik tidak tahu, jangan. Karena tidak tahu itu rendah, jahil. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika dia sudah belajar kemudian tidak memanfaatkan. Selanjutnya beliau berkata, masih Al-Khatib Al-Baghdadi, wal yahdhar an yakuna qasduhu fima yatlub al-mujadalah bihi, hendaklah berhati-hati. Yang kelima, hendaklah berhati-hati agar jangan menjadikan belajarnya sebagai jalan untuk berdebat. Hati-hati, jangan sampai belajarnya mencari ilmunya hanya karena ingin berdebat. Saya berdebat kalah, saya pun belajar supaya menang besok. Jangan. Wa mumarah, atau untuk bantah-bantahan. Wa sarfal himam ilaih, atau ingin dilihat oleh manusia bahwa dia selalu menang dalam berdebat. Wa akhdhal a'wad 'alayhi, dan juga jangan mencari ilmu karena ingin mendapatkan iwad. Karena pandai berdebat, karena menang dalam berdebat, kemudian dapat bayaran besar. Jangan. Demikian nasihat dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Seorang yang faqih dan seorang yang mutafaqih, seorang yang alim dan seorang yang belajar, itu memiliki adab-adab. Di antaranya ini yang sudah disebutkan oleh beliau. Walau annal amra marra kafafan la lahu wa la alaih, lakana hayyinan wa kana muhtamalan, walakinnal iqab murrun alimun wal'adab mahinun azim. Selanjutnya kata penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala, kalau saja urusannya kafafan, kalau saja urusannya imbang, lalahu wal'alih, itu kita sudah sangat-sangat ruginya. Apa kafafan lalahu wal'alih? Karena ilmu itu kalau dipelajari, kita punya ilmu, dapat ilmunya, maka ilmu itu bisa lahu, bisa alih. Lahu itu menguntungkan dia, alih itu merugikan dia. Kalau dia tahu diamalkan, dia mendapatkan pahala. Ini lahu berarti. Tetapi kalau alih, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka justru akan menjadi tuntutan. Bukankah engkau tahu? Bukankah engkau mendengar? Bukankah engkau hafal? Ini yang alih. Berarti jangan heran kalau disebutkan Al-Quran, yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah beri petunjuk siapa dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Demikian pula ilmu-ilmu dalam Quran dan Sunnah semuanya, kadang menjadikan seseorang jadi lurus, kadang menjadikan seseorang justru dituntut oleh Allah. Kenapa? Engkau tahu tapi enggak mengamalkan. Ini lahu dan alih. Apa kata beliau? Kalau saja seimbang antara yang kamu amalkan dan yang kamu tidak amalkan, sehingga menjadi la lahu wa la alaih, impas. Enggak menguntungkan dia, tidak pula menuntut dia. Rugi apa enggak rugi? Kalau impas saja, itu sudah rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi kesempatan, rugi sekian banyak kerugian-kerugian. Kalau ternyata impas, lakana hayyinan. Kalau saja impas, lakana hayyinan, itu sangat ringan. Wakana muhtamalan, tetapi itu masih ada muhtamil, atau ada kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana kalau ternyata lebih tinggi yang alaihi, lebih tinggi yang menjadi tuntutan atasnya, karena dia sudah belajar tapi tidak beramal? Lebih mengerikan lagi. Walakinnal iqab murrun. Ingat, balasan dari Allah pahit, alim, pedih. Wal adab mahinun azim. Azab dari Allah itu sangat menghinakan dan sangat besar. Wa haka sautan Nabi SAW yatahaddar ila al asma'i fi dhilal wa nidan, yarsudu wa yuhadiru wa yuwaddihu wa yudakkiru, fahal min mutadakkir. Wahaka sawtan Nabi. Ini dia suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Keluar dari mulut beliau, ucapan beliau sampai pada pendengaran-pendengaran fi dhilalin wa nida, di semua tempat memperingatkan, membimbing, menjelaskan, mengingatkan. Fahal min mutadzakkir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Yani ucapan Nabi SAW keluar dari mulut beliau, terdengar di pendengaran kita, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhid, bahwa nanti yang pertama diadab yawmal qiyamah, yang pertama diputuskan oleh Allah yawmal qiyamah, adalah seorang yang terbunuh syahid. Dikenalkan nikmat Allah atasnya sampai dia akui, dia sadari. Kemudian ditanya, ma amil tabiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah tadi? Dijawab dengan kalimat, ya Rabbi, qataltu fika hatta istashhadtu, aku berjihad sampai aku terbunuh. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li'ayyuqal jari, tetapi engkau berperang hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Faqad qil, dan sudah diucapkan engkau ini pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diseret dengan wajahnya di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilmu wa 'allamahu. Yang kedua, seorang belajar ilmu, mempelajari ilmu sampai jadi alim, membaca Al-Qur'an bagus bacaannya. Maka didatangkan sebagai orang yang kedua. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dipanggil kemudian diingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya sampai dia sadari dan dia akui, memang kami mendapatkan sekian banyak kenikmatan. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Dia jawab, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Qur'an. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau berdusta. Kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim, engkau berdusta, engkau belajar hanya karena ingin disebut sebagai alim. Waqad qil, dan sudah dikatakan kau alim. Kemudian diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu 'alaihi, seorang yang Allah berikan keluasan, kekayaan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang atahu min asnafil mali kullih, yang Allah sudah berikan kenikmatan harta dengan sekian banyak jenisnya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dipanggil diingatkan kenikmatan Allah atasnya sampai dia akui. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dijawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha. Kata orang tadi, ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau ridai untuk aku infak padanya, aku berinfak padanya. Yani semua 8 asnaf, fuqara wal masakin wal gharimin wal jihad fi sabilillah wal muzafirin, apalagi wal mu'allafati qulubuhum, semuanya dikasih. Ternyata Allah menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad, engkau berdusta, engkau bersedekah ke sana kemari hanya ingin disebut sebagai dermawan. Faqad qil, dan sudah dikatakan dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba, maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika meriwayatkan hadis ini di rumahnya, hampir-hampir tidak bisa menyampaikannya karena takut, karena gemetar. napasnya terputus-putus sampai terdengar suaranya. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Abu Hurairah, sampaikan kepadaku hadis yang engkau dengar sendiri dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah berkata, aku mendengar dengan kedua telingaku ini, di rumah ini, di sini. Kudun terdiam, terdiam. Sampai yang bertanya tadi khawatir, kenapa ini? Kemudian terdengar syahiq. Syahiq itu suara napas. Aku mendengar dengan telingaku ini, di rumah ini. Terdiam lagi sampai tiga kali. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, awal pertama manusia yang su'ira, yang dibakar dalam api, adalah tiga manusia. Dikisahkan kisah tadi, yang satu mujahid fisabilillah, yang kedua seorang yang mempelajari ilmu dan Quran dan menyampaikan ilmu, yang ketiga seorang yang kaya dan bersedekah. Yang ternyata ketiga-tiganya dikatakan kadzabta, engkau berdusta, engkau bukan berjihad fisabilillah, engkau berperang hanya ingin disebut sebagai pemberani dan sudah dikatakan pemberani di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Yang kedua juga menyatakan ta'allamtul ilmu 'allamtuhu, aku mempelajari ilmu, aku menyampaikan ilmu, qara'tul Qur'an wa 'allamtul Qur'an, aku membaca Al-Qur'an, aku mengajarkan Al-Qur'an. Juga dikatakan oleh Allah kadzabta, engkau berdusta, engkau belajar hanya ingin disebut sebagai alim. Dalam riwayat lain dikatakan engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia, engkau sudah dipuji dengan ucapan itu yang kamu inginkan. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi finnar fa ulqiya finnar, diseret dengan kepalanya di bawah dan kemudian dilemparkan dalam api. Demikian pula yang ketiga, yang menyatakan tasaddaqtu fi wujuhil khair, aku sudah bersedekah di semua jalan-jalan kebaikan. Juga Allah katakan kadzabta, engkau berdusta, engkau bersedekah hanya ingin disebut sebagai dermawan, sebagai jawad, waqad qil, dan sudah dikatakan seperti itu di dunia. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar, diperintahkan untuk diseret dengan kepalanya di bawah dan kemudian dilempar ke dalam api neraka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, berarti kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa orang pertama yang dibakar dalam api adalah murai, orang yang riya, orang yang amalannya karena ingin dipuji, hanya ingin disebut sebagai pemberani, orang hebat, dermawan, alim. Astagfirullahaladzim. Nasallam salam al-afiyah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari riya, wassum'ah, wa amrad al-qulub, penyakit-penyakit hati. Qala dhakar Rasul SAW fi hadal hadis al-ghazi wal-alim wal-jawad. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW al-ghazi, orang yang berperang, al-alim, orang yang berilmu, al-jawad, orang yang banyak bersedekah. Alladzina yura'una bi'amalihim, yang ternyata tiga orang ini yang memiliki amalan-amalan hebat, amalan istimewa, jihad fisabilillah, amalan istimewa, belajar dan mengajar, masya Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, juga orang yang bersedekah, masya Allah, amalan hebat. Tetapi sayang, la yabtaghuna biha wajhallah, tetapi sayang tidak mengharap wajah Allah. Tetapi sayang bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaan, tetapi ingin disebut sebagai orang hebat, ingin disebut sebagai mujahid, pemberani, ingin disebut sebagai dermawan, ingin disebut sebagai alim. Wa qala An-Nawawi rahimahullah fi syarh al-hadith. An-Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil ghazi wal alim wal jawad. Ucapan Nabi kepada tiga orang tadi, al-ghazi yang berperang di sabilillah, al-alim yang berilmu, dan al-jawad yang banyak memberi dermawan. Allah sebutkan iqabihim, Rasulullah SAW sebutkan balasan mereka atas perbuatan mereka yang tidak karena Allah, bukan berharap wajah Allah, dan bagaimana dilemparkan mereka ke dalam api neraka. Ini dalilun ala taghlidhi tahrimir riya wa shiddati uqubatihi. Kata An-Nawawi rahimahullah, ini dalil tentang kerasnya larangan riya. Ini dalil tentang dahsyatnya, kerasnya, haramnya riya. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Wa shiddati uqubatihi, dan sangat keras balasannya. Dan membenarkan hadis yang sebelumnya, man sama'a sama'allahu bihi, wa man, siapa yang ra'allahu bihi, siapa yang ingin didengar, Allah perdengarkan nanti di hari kiamat, yaumul qiyamah. Siapa yang ingin dilihat, Allah perlihatkan nanti yaumul qiyamah. Apa maknanya? Ini maknanya, ini maknanya. Di hadapan umum dipanggil ala ru'usil khalaiq, dipanggil di seantero manusia, dari awal manusia sampai akhir manusia, semuanya menyaksikan orang tadi dipanggil. Dan kemudian dengan bangganya, saya jihad fi sabilillah. Ternyata riya. Kadzabta, engkau berdusta. Fa umira bihi fa suhiba ala wujuhihi fa ulqiya fi an-nar. Wa 'ala al-hasi 'ala wujub al-ikhlas. Kata Nawawi selanjutnya, ini menunjukkan anjuran yang sangat untuk ikhlas dalam semua amalan. Dalam semua amalan, khususnya yang sedang kita bahas, talabul ilmi, ngaji. Jangan karena fulan. Ada fulan hadir, enggak ada fulan enggak hadir. Jangan karena fulan. Fulan lihat datang, fulan enggak lihat enggak datang. Jangan pula karena tujuan-tujuan lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Inti dari agama ini cuma satu. Inti dari ajaran Islam cuma satu, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, titik. Enggak ada perintah lain. Masa cuma satu? Naam, cuma satu. Belum lainnya bagaimana? Yang lainnya semua penjabaran dari ibadah tadi. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Ibadahnya apa saja? Ya sekian itu syariat Islam. Salatnya, puasanya, sedekahnya, akhlaknya, semuanya. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Artinya tidak ada perintah lain. Wa ma umiru, tidak diperintahkan kecuali ini. Apa? Ya'budullah mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi annal umumati fi fadlil jihad innama hiya liman arada Allah taala bidzalika mukhlisha. Dan padanya juga ada pelajaran bahwa al-umumat fi fadlil jihad, berarti semua keumuman dalam keutamaan jihad, sekian banyak keutamaan jihad, itu bagi orang yang ikhlas jihadnya. Demikian pula sekian banyak keutamaan ilmu dan ulama, itu juga bagi orang yang ikhlas. Demikian pula keutamaan sedekah, sekian banyak hadis tentang keutamaan sedekah, itu pun bagi orang yang ikhlas. Dari hadis tadi, An-Nawawi menyimpulkan, mendapatkan pelajaran, kata beliau, dari hadis tadi, bahwa semua keutamaan jihad itu kalau ikhlas. Semua keutamaan ilmu dan keutamaan ulama itu kalau ikhlas. Semua keutamaan sedekah, dermawan, sifat yang terpuji, masya Allah, itu pun kalau ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak ada keutamaan apa-apa. Hilang semua. Akan dikatakan kepadanya, kadzabta. akan dikatakan sesungguhnya engkau hanya mengerjakan itu karena ingin dipuji oleh manusia. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fa ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret dia dan dimasukkan dalam neraka. Fata'allumul ilmi li ghairi wajhi Allah ta'ala ibtigha'an li syuhratin farighah wa talaban li syahwatin 'ajilah wa sa'yan wara'a taqdirin yasiru ila 'adamin wa 'adwan khalfa farahin ya'ulu ila nadamin kullu dhalika mimma yudkhilu fi da'iratil wa'id wa yandimu fi silki tahrimis syadid. Maka yang namanya belajar ilmu bukan karena Allah, hanya karena ingin syuhrah, masyhur, dikenal, hebatnya, alimnya, hafalannya, talaban li syahwatin ajilah, atau hanya karena ingin mendapatkan keuntungan syahwatnya, sa'yan wara'a taqdirin yasiru ila adam. Berarti dia hanya berusaha untuk sesuatu yang tidak ada apa-apa. Berarti dia hanya berupaya pada sesuatu yang kemudian tidak mendapatkan apapun yaumul qiyamah. Artinya usaha yang sia-sia. Belajar tapi enggak kenal Allah. Belajar hanya ingin syuhrah supaya masyhur. Belajar hanya ingin dikenal hafiz. Belajar hanya karena ingin dikenal sebagai orang yang begini, orang yang begitu, yang hebat. Atau karena ingin keuntungan supaya bisa kerja di kedutaan Arab Saudi. Ada yang seperti itu. Saya katakan eman-eman, sayang semua usahamu sia-sia, hanya mendapatkan dunia. Jangan. Belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, mengharapkan wajah Allah. Kalau kamu belajar hanya untuk tujuan-tujuan dunia, berarti engkau berusaha dengan usaha yang sia-sia, engkau berjalan mengejar fata morgana. Karena ujung-ujungnya tidak ada apa-apanya. Begitu didapat, dunianya mati. Apakah dibawa hartanya? Apakah dibawa keuntungannya? Oh, tapi kan mendapatkan pujian. Apakah di akhirat akan tetap menjadi pujian? Tidak dibalik oleh Allah, dipermalukan yaumul qiyamah. Sama'allahu bihi. Allah akan perdengarkan pada seluruh manusia bahwa orang ini murai. Na'udzubillah min dalik. Wa an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man talaba al-'ilma liyujari bihi al-'ulama أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Kata Ka'ab bin Malik, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari ilmu hanya karena ingin menyaingi ulama, menandingi ulama, belajar hanya karena ingin berdebat dengan sufaha, karena ingin menghadapkan wajah-wajah manusia pada dirinya, adkhalahullahu an-nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Al-Albani wa sahahu. Dalam Sunan Tirmidzi juga disebutkan sahih oleh Tirmidzi dan juga Ibn Abi Dunya dalam Kitab As-Samit yang juga sahahahu Al-Albani. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah. Ibn Arabi dengan alif dan lam, berbeda dengan Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Ibnu Arabi tokoh sufi yang menulis Futuhat Makkiyah, yang kemudian di dalamnya isinya filsafat-filsafat yang enggak karuan, itu Ibnu Arabi sesat. Adapun Ibnu Arabi qadhi, seorang alim ulama. Beliau berkata, "Qad yakunul ilmu halakan ala sahibihi idza talabahu li ghairi wajhillah." Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, ilmu kadang-kadang menjadi kebinasaan bagi pemiliknya. Ilmu kadang-kadang menjadi kebinasaan bagi pemiliknya. Kapan itu? Idza talabahu li ghairi wajhillah, kalau dia mencarinya bukan karena Allah. Wal ma'na fil hadis, sedangkan makna yang ada dalam hadis, anna niyata ruknul amal. Bahwa dalam hadis diambil makna bahwa niat itu adalah rukun amal, pondasi amal atau syarat utama amalan. La yu'taddu bihi illa biha, tidak dianggap sebuah amalan tanpa niat yang ikhlas. Enggak dianggap sebuah amalan tanpa niat yang ikhlas. Fa idza udimat lam yakun syai'a, kalau ternyata enggak ada keikhlasan maka dia tidak dianggap apapun, enggak ada nilainya sedikit pun. Fa idza ufsidat fasadal hawa, kalau rusak maka rusak hawa nafsunya. Wa yakunu fasaduhu ala qadri mufsidihi, maka kerusakannya sesuai dengan perusak-perusaknya. Fa in arada mujaratal ulama dakhala fi babil hasad lidhuhur wal mubaha ala al aqran faqallaba lil akhirati lid dunya. Kalau tujuannya mujaratal ulama, menyaingi ulama, menandingi ulama, ada seorang alim berbicara dengan hujjah, dengan dalil-dalil, bahkan karena alimnya, karena jelinya dalam berfatwa, maka semua manusia atau sebagian besar manusia mengangkatnya, memuliakannya. Tiba-tiba ada yang hasad, apa sih ilmu dia, saya bisa lebih alim dari dia. Belajar dia, belajar, belajar, belajar, belajar, karena ingin menyaingi sang alim tadi. Siapa sih dia? Saya tahu kecilnya. Saya tahu kemarin dia masih baru belajar. Bahkan saya sesungguhnya lebih dulu belajar. Hanya saja saya berhenti karena ini, karena itu. Saya akan belajar. Saya bisa kalahkan dia. Apa itu? Dorongannya apa? Disebutkan di sini oleh Syekh. Fi babil hasad. Ini masuknya bab hasad, dengki. Bukannya senang ada seorang yang alim, ada ustadz yang alim, hafiz, masya Allah, tapi merasa tersaingi. Ah, saya juga bisa seperti dia. Belajar dia, belajar dia, belajar dia. Tapi tujuannya hanya ingin menyaingi. Qala dakhala fi babil hasad. Orang ini masuk kepada bab al-hasad. Lidhuhuri wal mubaha alal akran, karena ingin menandingi orang-orang akrannya, ingin menandingi orang-orang yang tingkat dengannya. Faqalaba ma lil akhirati lid dunya, akhirnya berubah apa yang harusnya untuk dunia dia rubah menjadi yang harusnya untuk akhirat, dia rubah menjadi untuk dunia. Disebutkan al-aqran karena memang biasanya umumnya persaingan itu antara aqran. Jarang seorang yang kelas kita ingin menandingi Syekh Robi atau Syekh Shalal Fauzan. Yang terjadi biasanya antara aqran, antar ustaz misalnya. Ustadz Bulan kayaknya lebih masyhur karena dia lebih alim. Dia merasa hasad, dengki. Dia itu lebih muda dari ana. Belajarnya juga lebih lama ana. Hanya saja memang ana belum mempelajari bab-bab itu. Saya akan belajar untuknya ini. Ini na'udzubillah disebutkan al-mubaha al-aqran, ingin berbangga-banggaan di antara aqran. Maka akhirnya yang harusnya tujuannya akhirat jadi tujuannya dunia. Wa in arada mumaratas sufaha, itu yang pertama tadi. Kenapa dikatakan dengan finna? Karena tujuannya dunia, menyaingi orang berilmu. Yang kedua, arada mumaratas sufaha, ingin membodoh-bodohi orang bodoh. Fahuwa mithluhum, berarti orang ini pun sama bodohnya dengan sufaha, karena ingin berbicara mendebat sufaha. Wa in arada sarfa wujuhan nas, yang ketiga, kalau ingin memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya. Liyak tasibal hutam, agar dia bisa mengendalikan mereka. Faqad ba'adina'u bi'aradin minad dunya, berarti dia sudah menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Ingin terkenal, ingin menjadi da'i kondang, kemudian dia bisa mengarahkan mereka seluruhnya kepada apa yang dia mau. Fahadihi ba'adinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Fahuwa asin fasik tahta raja'il khatimah fil mauti ala syahadah, maka berarti dia ini bermaksiat, fasik, tahta raja'il khatimah, dalam keadaan mengharap akhir yang baik ketika mati nanti, padahal perbuatannya jelek. Fayakunu fil masyi'ah, maka orang ini nanti di bawah kehendak Allah, insya'a adzabahu wa insya'a afa'anhu. Aw fi taza'zu'il aqidah yudha'ifaha 'indal maut, atau akan menyebabkan lemahnya aqidah, menjadi taza'za'a aqidahnya, akhirnya ketika mati lemah aqidahnya. Ketika mati itu barakallahu fikum adalah saat-saat yang berat, ujiannya berat. Syaitan sangat haris bersungguh-sungguh untuk menyesatkan orang yang akan mati, sehingga ketika akan mati ucapannya enggak karuan. Ada yang seperti itu, padahal tadinya kelihatan soleh, tapi ketika sakit, ketika sakaratul maut, enggak kuat, merasa sakit, akhirnya ucapannya mencaci maki, dasar bajingan, kurang ajar segala macam. Enggak tahu yang dimaki siapa, apakah memaki takdir? Qanibdina azakum Allah. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Orang yang riya tadi melemah, melemah, melemah, sehingga biasanya akan terlihat di sakaratul maut. Orang yang ikhlas akan tabah. Orang yang murai enggak akan tabah ketika sakaratul maut. Akan kelihatan aslinya, akan kelihatan aslinya. Naudzubillah min dzalik. Aw dhahabuha fayakunu min ashabin nar, atau bahkan hilang akidahnya. Mungkin atau enggak mungkin? Mungkin. Karena yang namanya riya ini adalah perkara yang merusak akidah. Mengapa merusak akidah? Karena riya itu kesyirikan. Walaupun bukan syirkul akbar, tetapi bukan dosa kecil. Sering manusia mengira karena syirik itu syirik kecil, dikira dosanya dosa kecil. Bukan. Syirik itu dosa besar. Hanya saja karena tidak mengkafirkan pelakunya, maka dikatakan di syirik kecil. Karena syirik besar mengkafirkan, syirik kecil tidak mengkafirkan. Tetapi dosanya dosa besar. Dalilnya semua hadis tadi dan semua ayat tadi, semuanya mengancam, ancaman-ancaman. Sedangkan definisi dosa besar, kata para ulama, adalah kalau diancam dengan ancaman-ancaman. Diancam dengan neraka, diancam dengan laisa minni, bukan golonganku, atau diancam dengan dipermalukan yaumul qiyamah, diancam dengan ancaman-ancaman, maka ada dosa besar. Dan karena syirik, maka yang berkurang adalah tauhidnya. Yang berkurang adalah tauhidnya, terus demikian. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Siapa yang belajar ilmu yang harusnya dicari dengannya wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat baunya surga yaumul qiyamah. Qul inna a'udzubikumullah. Perhatikan ucapan ini. Man ta'allama ilman, siapa mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhuh, ilmu yang seharusnya dicari karena Allah, maksudnya ilmu agama. Artinya dengan kalimat mimma yubtagha bihi wajhuh, keluar daripadanya apa-apa yang memang untuk cari dunia, belajar menjahit untuk cari dunia, buka konveksi, ya enggak apa-apa. Lalu itu belajar ilmu untuk cari dunia, ya karena ilmunya ilmu dunia. Belajar masak karena ingin buka rumah makan, ya enggak apa-apa. Belajar komputer karena dia untuk kerja ini kerja itu, silakan. Karena itu ilmu-ilmu dunia. Tetapi di sini man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu, siapa yang pelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah. Ilmu apa itu? Ilmu agama, Quran wa Sunnah. Maka siapa yang pelajari ilmu agama kemudian ternyata dia tidak pelajari kecuali untuk cari dunia, lam yajid urfal jannah, maka dia tidak akan mendapati baunya surga yaumul qiyamah. Hadis rawahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Imam Hakim menyatakan hadisun sahihun sanaduhu thiqat ruwatuhu ala syartis syaikhain, katanya. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Qala Muhammad Fuad Abdul Baqi qala aradan, makna aradan adalah mata'an, perhiasan. Siapa yang mencari ilmu agama untuk yusiba bihi aradan, untuk mendapatkan aradan. Apa itu aradan? Perhiasan dunia. Aradan minad dunia, perhiasan dari dunia, yakni keindahan, kenikmatan, keuntungan dunia. Sedangkan mimma yubtagha bihi wajhu adalah ilmu yang harusnya dicari karena Allah, yaitu ilmu din, ilmu agama. Falau talabat dunya bi'ilmil falsafah wa nahwih fahiyya ghairu dakhilin fi ahli hadal wa'id. Adapun belajar filsafat untuk keuntungan dunia, kalau bisa, karena filsafat contohnya salah. Filsafat tidak menguntungkan apa-apa, lah dunia wala akhirat. Bahkan yang diperingatkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, man tamantaq faqad tazandaq, siapa yang bermantik jadi zindiq. Siapa yang mempelajari ilmu kalam, dia akan sesat. Nah, tetapi ketika mempelajari urusan-urusan ilmu duniawiyah, karena untungan dunia, ya memang ilmunya ilmu dunia, karena ilmunya ilmu dunia. Seperti orang yang belajar, ya kita tafsirkan falsafahnya kepada yang benar saja, belajar berbicara retorika yang baik. Untuk apa kamu belajar itu? Saya pengen kerja. Jadi apa? Jadi pembawa acara, penyiar dalam acara-acara Islam, misalnya di radio. Dia belajar untuk cari dunia, ya memang itu pelajaran urusan dunia. Nah, قلت وينبغي أن يقيد هذا الكلام بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا غير ممنوع. Itu pun harus ada syarat. Kalau ilmunya adalah ilmu yang secara syariat dibolehkan. Nah, ini yang tadi khawatir dikira ilmu kalam, ilmu falsafah itu ilmu kalam yang dilarang, maka beliau luruskan pada kata-kata berikutnya. Yan bagi an yuqayyad. Jadi kalau ilmu agama tidak boleh dicari karena dunia. Karena ini ilmu agama harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari akhirat. Tapi kalau urusan ilmu dunia, silakan lu cari dunia. Karena memang ilmunya ilmu dunia. Itu pun harus diikat dengan syarat. Apa syaratnya? Ilmu-ilmu dunia yang diperbolehkan. Ilmu-ilmu dunia yang tidak diharamkan, yang tidak dilarang, yang masyru'an ghairu mamnu', yang disyariatkan dan tidak dilarang. Amida kana al-ilmu allazi tubtagha bihi ad-dunya mahdhuran. Adapun kalau ilmu yang dicari dengannya ilmu dunia atau cari dengannya dunia, keuntungan dunia adalah ilmu yang dilarang, fal wa'id muhithun, maka ancaman akan tetap terkena kepadanya dari pencari-pencari dunia. Wa in kana mimma la yubtagha bihi wajhullah, walaupun ilmunya bukan ilmu yang dilarang, bukan ilmu yang tidak kenal Allah. Artinya dia pelajari ilmunya karena dunia. Kan enggak apa-apa ilmunya ilmu dunia kok, bukan ilmu syariat. Saya kan belajar ilmu komputer, enggak apa-apa kan? Sebentar. Niatnya untuk apa kamu? Cari dunia. Maksudnya yang mana cari dunia? Ya maksudnya saya akan menghacker bank-bank untuk mendapatkan keuntungan dari setiap bank. Ya haram, itu mencuri namanya. Memang ilmunya ilmu dunia untuk cari dunia, tapi masih muqayyad, masih terikat dengan syarat-syarat. Ilmunya boleh atau tidak boleh, keuntungannya keuntungan halal atau haram, tetap terikat dengan itu. Walaupun ilmu dunia untuk cari dunia, ya silahkan, tapi syaratnya tadi jangan lupa. Ilmu yang dipelajarinya bukan ilmu kalam, bukan ilmu sihir. Saya belajar ilmu sihir untuk cari dunia, kan gak apa-apa, kan ini ilmu dunia. Sihir haram, tidak boleh. Taib, ilmunya ilmu halal, saya belajar komputer. Taib, keuntungannya keuntungan halal atau haram? Ya, keuntungannya saya ingin berkiprah dalam dakwah, melayout majalah-majalah syariah atau majalah-majalah Islam atau melayout buletin dan sebagainya. Oh ya, silakan. Tetapi barakallahu fikum, kalau belajar ilmu dunia tadi ternyata untuk keuntungan yang haram, seperti jadi hacker tadi, untuk mencuri, merampok, menipu, menjebak, memancing. Iya, karena mereka kadang-kadang bukan hanya mencuri, bukan hanya merampok, memancing, dapat ikan, begitu. Bikin situs persis seperti bank, tapi dibedakan sedikit ada titiknya, sehingga ada orang yang kejeblos masuk situ. Atau menipu yang lain, atau jual beli dengan cara yang haram, ila ghairi dhalika. Wa an Jabir qala qala Rasulullah SAW, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian belajar ilmu untuk berbangga-banggaan menyaingi ulama, dan jangan pula untuk menipu para sufaha. Wala tukhayyiru bihil majalis, dan jangan untuk membikin bingung majlis. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang melakukannya maka nerakalah. Demikian akhrajah Ibnu Majah wa shahaha wal Albani, dan juga dalam sahih Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim, dan dikatakan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, qala rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi wal Baihaqi kulluhum min riwayat Yahya Ibn Ayyub al-Ghafiqi, dari Ibn Jurayj, dari Abi Zubair anhu, wa Yahya hadha thiqatun ihtajja bihi al-Shaykhain, Bukhari dan Muslim, ihtajja bihi al-Shaykhain al-Bukhari dan Muslim, wa la yultafat ila man shadda fihi, dan tidak perlu menengok pada yang syad, hanya orang yang nyeleneh. Beliau thiqah, terpercaya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, masih kelengkapan dari yang kemarin, bahwa afatul ilm, di antara perusak-perusak ilmu adalah kalau kita mencarinya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Fallahullah, aku peringatkan antum semua untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi. dalam mengkaji, dalam belajar ilmu, bukan karena berbangga-banggaan, bukan karena riya, bukan karena ingin menyaingi fulan wa fulan, bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiq wal afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah.